بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Kita lanjutkan insyaAllah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang seseorang yang mencela atau menolak azhar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ويقدح فيهم ويتكلم في حقهم قام وجعل ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق Oleh karena ini telah disebutkan sebuah azhar telah disebutkan sebuah azhar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya disebutkan untuk beliau yaitu disampaikan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang Ibnu Abi Qutailah annahu yat'anu ala ashabil hadis bahwa dia adalah orang yang selalu senangnya mencela, merendahkan ashabul hadis, mereka para ulama al-muhaddithun, mereka-mereka yang mengemban, membawa, menyampaikan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela, direndahkan, dijatuhkan kehormatannya. Bukan pribadi mereka tujuannya, tetapi ilmu, azhar, hadis yang dibawa oleh para ulama tersebut. Kalau seandainya orang itu jatuh kehormatannya, jatuh wibawanya di hadapan para mad'unya, otomatis para mad'u tidak lagi percaya dengan ilmu yang dia bawa. Inilah jeleknya mereka-mereka yang mencela, merendahkan du'atu as-sunnah. Bukan pribadi mereka yang dijatuhkan, tidak, tetapi lebih dari itu adalah ilmu sunnah yang mereka bawa. Demikian pula yang disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang Ibnu Abi Qutailah ini. Dia mencela hamalatul hadis, para ulama yang membawa hadis dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaqdahu fihim. Ibnu Abi Qutailah juga menghinakan mereka, merendahkan mereka. Wa yatakallamu fi haqqihim dan berbicara menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka para ulama al-muhaddithin. Mendengar apa yang disampaikan kepada beliau rahimahullah tentang Ibnu Abi Qutailah ini, qama wa ja'ala yanfudhu thawbahu, berdirilah Imam Ahmad rahimahullah sembari menjinjing pakaiannya, mengangkat pakaiannya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan zindiqun zindiqun zindiq, orang yang seperti ini taubahnya adalah seperti seorang zindiq. Dia ingin menghancurkan Islam dengan cara merusak, merendahkan dan menghina para pembawa sunnah. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, mereka-mereka yang mencela, menjatuhkan, merendahkan du'atu sunnah bukan sekedar urusan pribadi, bukan sekedar permasalahan tentang diri yang direndahkan tadi, tetapi berimbas pada dakwah mereka, berimbas pada ilmu yang mereka bawa. Dan apabila hal itu terjadi, maka ini sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan terhadap syariat Islam itu sendiri. Maka Imam Ahmad rahimahullah sebagai bentuk pengingkaran beliau terhadap Ibnu Abi Qutailah ini, mendengar apa yang disampaikan oleh tentang Ibnu Abi Qutailah, beliau berdiri sembari mengangkat bajunya dan menyatakan zindiq. Orang ini adalah seorang yang zindiq. Qala wa qad warada an Sahal bin Hunayf radhiyallahu an fi sahih al-Imam al-Bukhari wa Muslim qala ya ayyuhan nasu ittahimu ra'yakum 'ala dinikum laqad ra'aytuni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laradattuhu وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يَفْضَعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ أَبُو وَائِلَ شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِئْسَتْ صِفُّونَ. Kemudian Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah membawakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an. Telah disebutkan athar dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai kaum muslimin, ittahimu ra'yakum 'ala dinikum, tuduhlah, curigai, hati-hati dengan ra'yu kalian, pendapat kalian, pilihan kalian dalam agama kalian ini. Ini kisah ini atau ucapan beliau ini, ucapan Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, kisahnya panjang. Di sini hanya disebutkan intinya saja. Ucapan beliau, ya ayyuhan nas ittahimu ra'yakum 'ala dinikum. Wahai sekalian manusia, hati-hati dengan ra'yu kalian. Tuduhlah ra'yu kalian ketika memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan agama kalian. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu adalah seorang sahabi yang mulia. Dan beliau termasuk yang ikut dalam perang Siffin. Begitu perang Siffin berakhir dengan tahkim atau kisah ini bermula dari sekembalinya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an dari perang Siffin yang terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an atas dasar ijtihad sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kullun minhum mujtahidun, man asaba minhum falahum ajran, wa man akhta'a falahum ajrun wahid. Mereka semua adalah berijtihad dan mereka merupakan orang-orang yang pantas untuk berijtihad, para sahabat ini. Apakah dalam perang Siffin atau dalam perang Jamal? Yang benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, yang salah ijtihadnya tidak berdosa melainkan mendapatkan satu pahala. Demikian pula pada perang Siffin ini yang kemudian berakhir dengan majlis tahkim, berakhir dengan suluh, upaya untuk mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin antara pasukan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang mulia, pasukan sahabat yang mulia yang ada dalam pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Terjadi tahkim, berhenti, selesai perang. Begitu Sahal bin Hunayf kembali dari Siffin sampai di rumahnya, orang-orang membicarakan tentang posisi atau keberadaan Sahal bin Hunayf ini. Sebahagian mereka menyatakan muqassir, enggak sungguh-sungguh dalam membela atau membantu Ali bin Abi Thalib, perangnya tidak sungguh-sungguh, dia membantu tidak sepenuh hati dan sebagainya. Ada ucapan-ucapan yang miring terkait dengan sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Maka beliau menyampaikan ini. Kata beliau, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, tuduhlah ra'yu kalian, pendapat kalian, keinginan kalian dalam agama kalian ini. Curigai akal-akal kalian. Kenapa demikian? Karena dulu beliau mengisahkan tentang Yauma Abi Jandal, saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana para sahabat antusias ingin perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan musyrikun, orang-orang Quraisy yang menghalangi mereka untuk bisa sampai ke Baitullahil Haram. Namun Allah dan Rasulnya memiliki keputusan yang lain. Allah dan Rasulnya menentukan perkara yang lain. Padahal mereka sudah sangat ingin untuk berperang. Siap mereka untuk berperang. Setelah sebelumnya mereka melakukan perang Badar. Setelah sebelumnya para sahabat juga ditempa dengan peperangan Uhud. Sekarang mereka lebih siap lagi untuk perang melawan musyrikin Quraisy. Karena perjanjian Hudaybiyah, Yauma Abi Jandal, itu di tahun ke-6 Hijriah. Setelah melewati sekian wiqah, sekian peperangan dalam Islam, sehingga mereka lebih siap, mereka lebih mampu untuk berperang. Namun tetap Allah dan Rasulnya memutuskan untuk suluh, berdamai dengan musyrikun. Kata beliau, laqad ra'aituni yauma Abi Jandal walau astati'u an arudda amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laradattuhu. Sungguh aku telah menyaksikan Yauma Abi Jandal, hari yang diistilahkan dengan beliau menyebutkan di sini Yauma Abi Jandal, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kenapa dikatakan dengan Yauma Abi Jandal? Karena ketika itu setelah terjadinya kesepakatan suluh, gencatan senjata antara Rasul dan kaum muslimin dengan mereka orang-orang musyrikun, datang Abu Jandal ini, Al-As radhiyallahu anhu, yang sudah masuk Islam dalam keadaan terbelenggu tangannya. Tangannya terbelenggu, terikat. Bekas-bekas siksaan dia masih ada. Dan bapaknya Suhail, Al-As bin Suhail, merupakan salah satu dari tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, sebagai pembicara dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka ketika Abu Jandal ini minta kepada Rasul untuk diizinkan bergabung dengan beliau, hijrah ke Madinah bersama dengan Rasul dan para sahabat, Rasul menolaknya. Kenapa demikian? Baru saja terjadi kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Di antara kesepakatannya, bahwa orang-orang yang masuk Islam dari kalangan musyrikin tetap berada di Mekah, gak boleh gabung ke Madinah. Kalau seandainya hijrah ke Madinah, dikembalikan lagi ke Mekah. Demikian pula dengan Abu Jandal ini tadi. Maka Nabi SAW tidak akan membatalkan, mengingkari perjanjian beliau, sehingga Nabi tidak bisa menerima Abu Jandal dan tetap diserahkan, dikembalikan kepada bapaknya untuk kemudian dibawa dan disiksa kembali agar dia murtad dari Islam. Dalam kondisi seperti ini, para sahabat sangat sedih melihat Abu Jandal, saudara mereka seiman, yang dalam kondisi terbelenggu, disiksa, ingin gabung dengan mereka tetapi ditolak oleh Rasulullah SAW, dikembalikan kepada kaumnya. Maka Sahal bin Hunayf menyatakan, walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Kalau seandainya saat itu saya mampu menolak hukum Rasul, pasti saya lakukan untuk menolak Rasul, menolak keputusan Rasul, dan saya akan perangi mereka musyrikun. Dan itu bukan hanya Sahal bin Hunayf saja, tetapi banyak para sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita berada di atas al-haq?" Abu Bakar menjawab, "Iya, kita berada di atas al-haq. Bukankah apabila kita memerangi mereka, kita meninggal dunia akan masuk ke dalam al-jannah?" Abu Bakar menjawab, "Iya, benar. Tapi kenapa kita menerima perjanjian damai dengan mereka musyrikun?" Abu Bakar menyatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu hikmah dari ini semua. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang karena kecemburuan mereka terhadap al-haq, terhadap Islam ini, siap untuk berkorban berjihad saat itu. Termasuk Sahal bin Hunayf radhiyallahu an yang dituduh saat itu orang yang muqassir dalam perang Siffin, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam membantu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Beliau sebutkan kisahnya. "Kalau seandainya dahulu saat perjanjian Hudaybiyah saya bisa mengangkat senjata dan berperang, niscaya itu akan saya lakukan. Kok bisa saat ini kalian menyatakan saya tidak sungguh-sungguh dalam membantu Ali bin Abi Thalib saat perang Siffin? Kalau seandainya dulu bisa menolak keputusan Rasul, akan dilakukan demi peperangan membela saudara mereka yaitu Abu Jandal radhiyallahu an." "Wama wada'na suyufana 'ala 'awatiqina ila amrin yafza'una illa ashalna bina ila amrin na'rifuhu." Kemudian kata beliau, "Dan tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di pundak-pundak kami pada suatu perkara yang membuat kami merasa perkara itu adalah perkara yang besar, yang membuat kami gelisah atau membuat kami merasa berat dengannya, tapi tetap kami tidak melakukannya, melainkan ashalna bina ila amrin na'rifuhu." Kami akan mendapatkan solusi terbaik yang itu merupakan kebaikan bagi kami. Saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak jadi berperang dan hikmahnya besar bagi mereka kaum muslimin. "Tidak seperti kalian," kata Sahal bin Hunayf, "yang lebih menginginkan untuk terus berperang. Kalau dahulu yang kami perangi adalah musyrikin, tetap Allah memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan untuk terjadi suluh, kami taati Allah dan Rasulnya. Padahal musyrikin yang akan diperangi. Sementara kalian saat ini, ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib memilih untuk bertahkim, untuk meletakkan senjata dan berdamai melakukan suluh dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, kalian ngotot tetap menginginkan perang. Padahal suluh adalah kebaikan. Wa sulhu khair. Suluh adalah kebaikan. Ghaira hadzal amri. Tidaklah kami meninggalkan sesuatu karena bimbingan Allah dan Rasulnya, melainkan kami menemui jalan yang terbaik. Kecuali saat ini. Saat terjadinya fitnah. Ketika mereka-mereka, orang-orang yang tidak terima Ali bin Abi Thalib mundur, Ali bin Abi Thalib menerima suluh tahkim, dan mereka tetap ingin berperang, kecuali perkara ini yang tidak ada kebaikannya. Kalau tetap melanjutkan peperangan dan yang diperangi adalah sama-sama kaum muslimin. Qala wa qala Abu Wa'il syahidtu Siffin wa bi'sat Siffun. Abu Wa'il at-Tabi'i yang mengisahkan apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf radhiyallahu an menyatakan, "Syahidtu Siffin, aku juga mengikuti peperangan Siffin dan sejelek-jelek peperangan." Karena peperangan itu terjadi antara sesama kaum muslimin. Darah yang ditumpahkan adalah darah kaum muslimin. Sehingga yang terbaik adalah suluh. Nah, di sini Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah membawakan kisah ini, kata beliau, "Wa syahidu minhu qauluhu ittahimu ra'yakum 'ala dinikum." Curigai, hati-hati. Tuduhlah akal-akal kalian, ra'yu-ra'yu kalian. Ketika lebih kalian kedepankan, ketika ra'yu itu lebih kalian senangi, lebih kalian dahulukan daripada perkara agama kalian. Berperang menumpahkan darah kaum muslimin adalah sesuatu yang diharamkan. Tetapi kenapa itu kalian lebih dahulukan daripada suluh? Maka kalau seperti ini kondisinya, hati-hati dengan akal-akal kalian sendiri. Ini syahid yang ingin dibawakan oleh Imam syahid yang dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, menjelaskan tentang ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang orang yang mencela, menolak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu ala syafa halakah, berada di jurang kebinasaan, jurang kehancuran. Waqad jaa'a fil haditsi, dan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, aw qala hatta ya'tiya wa'dullah. Falamma su'ila al-imamu Ahmad ibn Hanbal 'an hadhihi at-ta'ifa qala in lam yakunu ashab al-hadithi fala adri man hum. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun, akan terus ada sekelompok min ummati, dari umatku ini, zahirina 'alal haq au 'alal haq, yang mereka terus tegak berada di atas al-haq, fi qatrin duna akhar, ada di sebuah tempat dan tidak harus pada seluruh bagian negara ini. Ada di sini, ada di sana, bahkan di suatu negara ada beberapa tempat. Berbeda-beda tempatnya, berbeda-beda sukunya, tetapi manhaj mereka, akidah mereka, tauhid mereka sama. Yang mereka dakwahkan juga sama. Tetap mereka dikatakan ta'ifah, sekelompok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menjalankan al-haq, mendakwahkan al-haq, mengamalkan al-haq. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka adanya orang-orang yang merendahkan mereka, tidak membuat langkah mereka surut ke belakang, tidak membuat dakwah mereka berhenti, walau mereka dijatuhkan kehormatannya, walau mereka direndahkan, walau mereka dijauhkan dari kaum muslimin, tidak lantas membuat mereka surut mundur ke belakang. Sudahlah, sudah capek-capek kita selama ini berdakwah, justru kita disalah-salahkan, justru kita dikatai dengan kata-kata yang tidak sesuai, sudah berhenti saja dakwahnya. La, karena itu bukan ciri khas mereka. Zahirina 'alal haq, ciri khas mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap terus berada di atas al-haq, mengamalkan al-haq dan mendakwahkan al-haq. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum, tidak pula membuat mereka surut langkah ke belakang, berhenti dalam berdakwah menyampaikan al-haq karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak. Justru itu semua membuat mereka semakin semangat untuk menyadarkan kaum muslimin agar mereka tahu dan faham tentang sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan hatta ya'tiya wa'dallah, sampai datang janji Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka. Apakah mereka meninggal dunia saat tiba ajal mereka, atau sampai nanti mendekati hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan seluruh kaum mukminin yang di dalam hatinya terdapat keimanan, sehingga tinggallah di dunia ini orang-orang yang paling jelek, dan atas merekalah datangnya hari kiamat. Falamma su'ila al-imamu Ahmad ibn Hanbal an hadhihi al-ta'ifah qala illam yakunu ashab al-hadith wala adri manhum. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya siapa ta'ifah ini tadi, beliau menyatakan kalau ta'ifah itu bukan dari kalangan ashabul hadith, ahlul hadith, mereka-mereka yang selalu berkutat dan bercengkrama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak tahu lagi kelompok mana yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa yang berada dalam barisan terdepan pada ta'ifah ini adalah mereka ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang termulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sehingga ada orang-orang, jika ada orang-orang yang mencela mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, ashabul hadith wa du'atu sunnah, maka kerugian ada pada mereka sendiri yang mencela, kebinasaan ada pada mereka sendiri yang mencelanya. Apapun tujuan mereka, Terlebih ketika tujuan mereka adalah menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerugian yang mereka dapatkan lebih besar lagi. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, arada Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqidu mu'taqada ahli sunnah. Al-Qadhi Iyad menyatakan yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu adalah ahlu sunnah, ashabul hadis atau ahlu sunnah. Wa man ya'taqidu mu'taqada ahli sunnah, dan orang-orang yang mengikuti, meyakini keyakinan-keyakinan ahlu sunnah. Kalau di masa kita sekarang, as-salafiyun, lebih dikenal dengan salafiyun. Mereka-mereka inilah yang dimaukan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan tentunya berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara yang awam ahlu sunnah, awamus salafiyin dengan talibul ilminya. Yang talibul ilmi juga berbeda dan bertingkat dengan masyayikhnya, dengan ulama'nya. Tetap yang terdepan adalah mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Allahu alam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم